badanku pegelinu, mataku kunang-kunang, hatiku sedang ngilu mikirin banyak utangku. Begini lah nasibku, jalan yang berliku-liku. Tapi ku tak pernah ragu mencari jalan hidupku. Kadang memang hidup tak semuanya kita tahu, ada suka ada duka selalu. Dan jalanilah hidup ini dengan penuh rasa kasih. Yakinkanlah semua berlalu. Bandku yang dulu itu menjadi cerita lalu. Dan kini ku buat yang baru dan tetap untuk siapa ya Roy? Untuk setiaku. Sama-sama.